بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله طلبة العلم فإن شاء الله malam ini kita akan memulai untuk membaca sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Imam Al-Jarah wa Ta'dil di masa sekarang ini, Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Tentunya sebagaimana kita fahami bersama bahwa tidak akan berhenti ujian demi ujian sebagai ujian terhadap fitnah demi fitnah, sebagai ujian terhadap orang-orang yang berjalan di atas dakwah as-salafiyah hari demi hari, kemudian hari berganti minggu, berganti bulan dan tahun. Kita telah melewati berbagai jenis dan warna ujian dan cobaan yang menimpa Ahlus Sunnati wal Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mulai dari ujian yang ringan, kemudian naik peringkatnya, kemudian naik sampai pada hari ini. Di saat seseorang tergolong barakallahu fikum, bertambah kokoh dia berpegang di atas sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, di atas manhaj salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in, maka bertambah pula ujian dan cobaan yang akan dia hadapi rahimani wa rahimakumullah. Tentunya turunnya ujian dan cobaan seperti yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, bagikan al-kir tunfi khabathaha, bagikan sebuah pandai besi yang akan terus menyingkirkan dan membuang sesuatu yang tidak berguna barakallahu fikum, membuang dari besi karat-karat yang akan menjadikan parang, pedang atau yang sejenisnya menjadi tidak kuat dan tidak kokoh. Maka telah disebutkan oleh ayat-ayat Al-Quran tentang hikmah Allah menurunkan ujian dalam perjalanan orang-orang yang suci, orang-orang yang telah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah azza wa jalla ingin membedakan dan memperlihatkan antara as-sadiqin dan al-kadhibin, memisahkan antara yang jujur dan juga al-kadhibin, orang-orang yang berdusta, berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan liyamizal khabitha minat tayyib, untuk memisahkan dan membedakan antara yang jelek dan juga yang baik. Para a'immatus sunnah juga telah menyebutkan hikmah-hikmah di balik ujian dan cobaan, serta fitnah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa kama'inul qulub tadhharu 'indal mihani, segala apa yang tersembunyi di dalam sanubari seseorang maka akan terungkap di masa-masa ujian dan cobaan, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Maka barakallahu fikum, hikmah ini sangat-sangat penting dalam perjalanan kita untuk mengetahui siapa orang yang jujur barakallahu fikum, atau orang yang punya keikhlasan tapi sudah ternodai, dan siapa orang yang ikhlas lalu dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang punya keikhlasan tetapi sudah hancur lebur keikhlasannya, rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang tertanam pada dirinya wala asyakhsi, wala terhadap individu orang yang kemarin dia wala terhadap al-haq dan ahlul haqqi, kemudian ternodai karena barakallahu fikum kepentingan-kepentingan hidup, lalu muncul wala syakhsi, dia sembunyikan, maka Allah Azza wa Jalla akan menurunkan ujian dan cobaan untuk membongkar hal itu, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara hikmah fitnah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ujian adalah untuk kemudian menampakkan rijal, memunculkan rijal-rijal dakwah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa sesungguhnya rijal dakwah ini? Para tokoh-tokoh dakwah yang kita kemudian mengembalikan urusan kita kepada dia barakallahu fikum, di saat kita mencoba meniti jalan al-haq, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan sekarang kita berada pada ujian dan fitnah yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Kita diuji dengan fitnahnya Muhammad al-Imam, rahimani wa rahimakumullah. Para a'immah, para imam, dan juga para ulama telah menjelaskan hakikat fitnah Muhammad al-Imam. Alhamdulillah, banyak yang terselamatkan barakallahu fikum. Banyak kemudian yang Allah Azza wa Jalla keluarkan dari kungkung fitnah Muhammad al-Imam, rahimani wa rahimakumullah, bitaufiqillah wa inayati. Lalu kemudian muncul yang sekarang ini adalah fitnah su'afiqah, fitnah membabi buta di dalam mencela dan mencerca ulama dan masyayikh sunnah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan membaca insyaallah ta'liq al-Imam Rabi' hafizahullah. Kemudian insyaallah kita bila selesai membaca barakallahu fikum kalam Mati' Dzahabi dari Asy-Syaikh Hasan Muhammad bin Abdul Wahab Hasan al-Banna al-Misri hafizahullahu ta'ala, agar kita menyadari bahwa bagaimana para ulama kita di saat fitnah itu turun, mereka yang disasar, mereka yang kemudian barakallahu fikum mendapatkan pertama kali fitnah itu menakutkan dan mengerikan. Kita, saya dan antum, orang-orang yang tergolong bodoh, mengerti di saat fitnah itu akan berlalu dan meninggalkan kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum, saya mengajak segenap ikhwani untuk membaca ta'liq Al-Syeikh Rabi Hafizahullah Ta'ala, agar kita menyadari bahwa ternyata sebuah keberuntungan bagi seseorang di saat dia mengembalikan urusan agamanya kepada ahlinya, terlebih barakallahu fikum di masa-masa ujian dan fitnah rahimani wa rahimakumullah. Kalau berbicara tentang cinta terhadap Syekh Muhammad, Asy-Syekh Rabi lebih cinta dari kita terhadap dia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anda mungkin akan mengatakan ingin membela kredibilitas dari Syekh Muhammad. Asy-Syekh Rabi sudah lebih dahulu memberikan pembelaan terhadapnya rahimani wa rahimakumullah. Jikalau Anda barakallahu fikum merasa menganggap bahwa Syekh Muhammad telah berjasa pada diri Anda, fama balukum dzakal imamul mubajjal, Imam Rabi barakallahu fikum, yang Asy-Syekh Hasan Al-Banna menyebutkan tiadalah kedudukan yang diperoleh oleh Syekh Muhammad di tengah-tengah salafiyin kecuali min asbabi makanati Syekh Rabi. Kemuliaan kedudukan yang didapatkan oleh Syekh Muhammad itu disebabkan karena kemuliaan Asy-Syekh Rabi di tengah-tengah salafiyin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rahimani, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat bahwa Allah Azza wa Jalla benar-benar mengikat kita dengan para ulama dakwah ini sebagai warathatul anbiya, sebagai rujukan di saat kita tenang dan tenteram, bagaimana lagi di saat kita dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya tentu kita membaca juga agar kita mengetahui bahwa seseorang itu ketika bertambah umurnya, barakallahu fikum, seorang alim ulama, di saat kemudian bertambah umurnya, jangan Anda kemudian mengatakan dia lemah atau barakallahu fikum tidak punya kemampuan, sering lupa dan seterusnya. Supaya kita tahu bahwa ulama di saat bertambah umurnya, maka bertambah pula banyak kebaikan barakallahu fikum pada dirinya, agar kita tahu sekali lagi di saat kemudian bertambah umur dakal imamu yang menjadi marja' dalam berbagai macam fitan, tentu akan semakin rasikh, semakin kokoh dan kuat. Tetapi pada masa fitnah so'afiqah ini juga menjadi sasaran celaan dan cercaan sebagaimana fitnah-fitnah di masa yang telah lewat. Yang keberikutnya, agar kita menyadari bahwa beliau Al-Imam Rabi Hafizahullah Ta'ala adalah berbicara, menulis, tidak dipengaruhi oleh siapapun juga, oleh kepentingan apapun dan siapapun, sebagaimana beliau dituduh bahwa yang mengitari dia ini sampai kemudian mengeluarkan hukum-hukum adalah ashabus syarr, orang-orang jelek yang mengitari Asy-Syekh Rabi sehingga terpengaruh di dalam meletakkan hukum. Sekali lagi bahwa fitnah so'afiqah, maka beliau juga yang menjadi sasaran rahimani wa rahimakumullah. Yang keberikutnya, agar kita tahu siapa sesungguhnya barisan para pencela, para masyayikh, para ulama, dan siapa yang dicela barakallahu fikum, yang mazlumin, yang terzalimi dengan ucapan beliau dan bimbingan beliau, dan juga bimbingan Syekh Hasan Al-Banna rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyadari, akan bisa lebih terang lagi siapa pencela sesungguhnya dan siapa yang terzalimi dan berbuat zalim sesungguhnya. Tentu ini adalah agar kita menyadari bahwa di saat kita memberikan pembelaan kepada orang yang berbuat zalim, maka kita termasuk orang yang sedang berbuat zalim. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Jangan kalian cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim, sehingga kalian itu dikenai dan ditimpa oleh api neraka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keberikutnya, agar kita tahu di dalam meletakkan mauqif dan sikap, kita sudah terbimbing oleh nas, yang wajib kita bantu, yang wajib kita tolong, siapa dia? Apakah yang berbuat zalim yang kita tolong dan bantu, atau orang-orang yang terzalimi? Rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan mengerti lebih dekat lagi, sekali lagi, kita lebih terdibukakan fitnah dahsyat soal fikah ini setelah akan berlalu dan berangkat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mulai barakallahu fikum sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jarh wa Ta'dil di masa kita sekarang ini dengan tema Ta'liqatun ala tu'unati Syekh Muhammad bin Hadi fi unasin abriya mimma yasifuhum bihi. Ta'liq, komentar-komentar atas celaan-celaan Syekh Muhammad bin Hadi, bahwa apa yang beliau bawakan poin per poin berisi celaan dan caci makian dari Syekh Muhammad barakallahu fikum. Kepada siapa yang dicela? Apa kata Syekh Rabi, siapa yang dicelanya? Fi unasin abriya, kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang bagus, kepada orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, yang dicela dan dicerca. Mimma yasifuhum bihi, dengan apa dia Muhammad ibn Hadi mensifati mereka dengannya. Celaan-celaan barakallahu fikum. Risalah ini ditulis pada bulan Syawal, hari Ahad, tanggal 3 tahun 1439, yang ditulis langsung oleh Al-Imam Rabi bin Hadi Umair barakallahu fikum Al-Madkhali. Berarti berapa bulan dari masa kita sekarang ini? Kita pada bulan Muharram. Kalau tidak salah, sekarang ini masih tanggal 5/6. Muharram 6. 6 Muharram barakallahu fikum. Berarti 3 bulan yang telah lewat. Bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, kemudian Syawal. Pada hari Sabtunya, pada bulan Syawal, pada hari Sabtunya, Asy-Syaikh Ubaid rahimahullah, hafizahullahu ta'ala, telah ditanya, hal tuhadziruna minal hudur li Muhammad ibn Hadi. Pada hari Sabtu, ya, sebelum keluarnya ta'liqat Asy-Syaikh Muhammad, Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala, pada hari Sabtunya tanggal 2 bulan Syawal 1439 Hijriah, Asy-Syaikh Ubay sudah mengeluarkan sebuah fatwa peringatan kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi. Beliau ditanya, apakah engkau memperingatkan untuk hadir di majlisnya Muhammad ibn Hadi? Fa'ajaba hafizahullahu ta'ala, beliau memberikan jawaban, na'am. Nuhadhdhiril hudur minal huduri bila syak. Kita peringatkan untuk jangan hadir tanpa ada keraguan lagi. Jana jinayatan ala salafiyah, bahwa dia telah melakukan kejahatan terhadap dakwah salafiyah. Wa betulia bihubbi za'amah, dan dia telah diuji dan ditimpakan dengan cinta kepada za'amah kepemimpinan. Subhanallah, barakallahu fikum. Sampai asatidah kita membayangkan sebuah problematika yang sangat mengerikan jikalau munculnya fitnah sa'afiqah ini setelah wafatnya Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala, akan lebih dahsyat dan lebih mengerikan lagi, barakallahu fikum. Namun kehendak Allah Azza wa Jalla memunculkan fitnah sa'afiqah itu di saat beliau Al-Imamul Jarh wa Ta'dil masih hidup, Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala. Jadi kata Syekh Ubay, pada hari Sabtunya tanggal 2 bulan Syawal, sebelum keluar barakallahu fikum ta'liqat Asy-Syaikh Rabi, beliau sudah memperingatkan, kita memperingatkan untuk hadir, tidak memperingatkan dari hadir tanpa ada keraguan, karena jana jinayatan ala salafiyah, dia telah melakukan kejahatan, melakukan kejelekan terhadap dakwatus salafiyah. Wa betulia, dan dia telah dicoba dan ditimpakan dengan cinta terhadap za'amah kepemimpinan, barakallahu fikum. Kata Syekh Ubay hafizahullahu ta'ala. Kemudian kita baca keberikutnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah, amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan, fa inna lisyaikhi Muhammad bin Hadi tasarrufatin syawahat kathiran minas salafiyin yulaqibuhum bisa'afiqah wa yakulu anhum mulhaquna bi ahlil ahwa'i. Maka sesungguhnya Syekh Muhammad bin Hadi memiliki tasarrufat, perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan syawahat yang telah mengotori, yang telah merusak, kathiran minas salafiyin, banyak dari kalangan salafiyin. Kata beliau bahwa Al-Syekh Muhammad bin Hadi memiliki tasarrufat, perilaku dan perbuatan yang telah menodai, yang telah merusak, yang telah mengotori kebanyakan as-salafiyin. Yulaqibuhum bis-sa'afiqah, yang dia vonis sebagai sa'afiqah. Wa yaqulu anhum, dan dia berkata tentang mereka yang dilakobi sa'afiqah itu, mulhaquna bi ahlil ahwa, dibangsakan dan digabungkan kepada ahlul ahwa. Berarti tabdi' dari Syekh Muhammad terhadap as-sa'afiqah, barakallahu fikum. Tudingan dan tuduhan dia ini dia sampaikan pada muhadarah beliau. Perhatikan di bawah, ini tulisan Syekh Rabi hafizahullah dalam catatan kakinya. Ini beliau sampaikan, Syekh Muhammad disampaikan pada malam Sabtu, tanggal 15 Safar tahun 1439 Hijriah, muafik tahun itu dan bulan itu, ya, bertepatan dengan tanggal 4 November 2017. Muhadarah tersebut dia sampaikan di markas Abu Bakar As-Siddiq, Amerika bagian selatan, yang di saat itu dikelola atau yang barakallahu fikum bertugas menjalankan acara itu adalah Abdurrahman Al-Umaisan, dan beliau telah mentahdirnya dengan tahdiran barakallahu fikum. Abdurrahman Al-Umaisan, Syekh Rabi telah mentahdirnya. Judul muhadarah itu At-Ta'liq ala Atharil Imam Mufaddal bin Mualhal fi at-tahdhir min turuq ahli al-bid'ah. Pada menit ke-36 detik ke-40, antum perhatikan baik-baik barakallahu fikum ketelitian al-Imam al-Jarh wa Ta'dil hafizani wa hafizakumullah jami'an. Jadi beliau menyebutkan ini loh, Anda berbicara pada tanggal ini, bulan ini, menit sekian, detik, ya, sekian. Beliau sebutkan rahimani wa rahimakumullah jami'an, agar kita bisa mengerti tentang ketelitian al-imam al-jarah wa ta'dil. Di saat kemudian memberikan bantahan barakallahu fikum termasuk ta'liq. Sekarang beliau mengatakan, wahada tabdi'un lahum min duni dhikril adillah ala da'wah. Ini adalah bentuk pemubtadi'an terhadap mereka dengan tanpa menyebutkan dalil-dalil terhadap apa yang dianggap dan diduganya. Sekali lagi, ini bukan fulan yang berbicara, barakallahu fikum, orang yang paling cinta terhadap Syekh Muhammad, orang yang tahu kedudukan Syekh Muhammad, sampai beliau mengatakan di awal-awal masih kuntu, dulu saya mencintai Muhammad ibn Hadi, tapi al-an taghayyara, sekarang dia telah berubah, wa zalama ikhwana, dan dia telah berbuat zalim kepada saudara-saudaranya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang agar kita tahu apa yang selama ini kita dengar, kita kuping, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, Anda tidak setuju, barakallahu fikum, kemudian ditahdir Syekh Muhammad ini lo Imam Al-Jarh wa Ta'dil berbicara di hadapan antum dengan risalahnya, wa hadza tabdi'un lahum min duni dzikril adillah ala da'wah. Ini adalah sebuah hukuman mubtadi kepada mereka dengan tanpa menyebutkan dalil-dalil atas hukumannya tersebut. Yang mengatakan tidak punya dalil man? Al-Imamul Jarh wa Ta'dil barakallahu fikum, yang sudah membaca semua hujah-hujah Syekh Muhammad bin Hadi, lalu dari Indonesia mencoba mengatakan, coba bawa hujah-hujahnya semuanya ke hadapan Syekh Rabi. Ya, coba dibawa ya akhi. Anda berteriak dari Indonesia, menyuruh kemudian orang-orang Indonesia membawa hujah Muhammad bin Hadi ke Syekh Rabi. Sudah dibawa semuanya oleh Abu Usama Al-Quri, memperlihatkan kepada Hasan Al-Syekh Hasan bin Abdul Wahab. Sudah dibaca Nadir Sa'afiqo itu, dibaca berulang-ulang sama Syekh Rabi. Jangan dianggap bahwa ini Syekh Al-Imam Al-Jarh wa Ta'dil sama menilai seseorang dengan kita, barakallahu fikum. Kita ini kan orang yang bodoh, saya dan antum. Kalau disodorkan sebuah perkara, mungkin tidak akan mampu untuk kemudian mengatakan ini salah dan ini benar. Karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Karena keterbatasan barakallahu fikum takwa kita. Keikhlasan kita bisa cenderung kita membela orang yang salah mungkin. Karena dia banyak membantu kita. Karena banyak tangannya pada diri kita. Banyak barakallahu fikum buah tangannya dalam hidup kita. Rahimani wa rahimakumullah. Bisa saja kita cenderung barakallahu fikum. Bicara tentang cinta, Asy-Syaikh Rabi itu lebih cinta kepada Syekh Muhammad daripada cintanya kita kepada dia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, setelah menyebutkan, ini adalah hukuman pemubtadi'an di bulan Safar. Berarti hampir satu tahun dari sekarang ini. Keluar celaan dan cercaan tersebut. Sampai dihukumi mubtadi' barakallahu fikum oleh Syekh Muhammad. Kata beliau, Anda telah menghukumi dia mubtadi', mereka mubtadi' dengan tanpa menyebutkan dalil-dalil terhadap hukuman tersebut. Kata beliau, fa ahbabtu an ansural mazlumi imtithalan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin membela orang-orang yang terzalimi. Anda membela siapa? Anda memberikan pembelaan kepada siapa? Wa Syekh Rabi sekarang memberitahukan kepada kita bahwa beliau ingin membela orang-orang yang terzalimi imtithalan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melaksanakan perintah Rasul atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman au madluma. Lalu Anda membela siapa? Barakallahu fikum. Anda membela yang terzalimi. Siapa yang terzalimi menurut Anda? Mungkin engkau akan mengatakan Syekh Muhammad yang terzalimi. Man zalamu? Siapa yang telah berbuat zalim kepadanya? Barakallahu fikum. Sekarang Imam Al-Jarh wa Ta'dil memberitahukan kepada kita bahwa yang berbuat zalim dengan celaan-celaannya adalah Syekh Muhammad bin Hadi terhadap masyayikh barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an wa intilaqan min qaulillahi 'azza wa jalla dan berangkat dari sabda firman Allah 'azza wa jalla kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, datangkanlah hujah-hujah kalian jikalau kalian ini adalah benar-benar shadiqin, yaitu jujur. Jazallahu Asy-Syaikh Abdul Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Di saat kemudian mulai muncul fitnah ini, beliau datang ke rumahnya Syekh Muhammad bin Hadi rahimani wa rahimakumullah, meminta untuk kemudian mendatangkan dalil. Mana dalilnya? Tidak mampu barakallahu fikum mendatangkan dalil. Didatangi oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Keberikutnya Syekh Tanazul, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Tanazul, tidak kemudian segera menjatuhkan Syekh Muhammad abadi. Ya sudah, saya mau bawa mereka-mereka yang Anda cela ini. Saya akan bawa di hadapan mereka. Mereka ini adalah murid-murid Anda. Kalau Anda nasihati dia di depannya. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Juga dia menolak untuk didatangkan murid-murid yang dia siap atau dia dituduh sebagai sahafiqah. Padahal murid-muridnya rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdullah bin Abdul Rahim meminta, saya akan datangkan mereka-mereka yang Anda tuding dan tuduh, yang Anda vonis. Dia juga tidak punya kemampuan dan keberanian untuk menghadapi mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah keberikutnya, barakallahu fikum. Asy-Syaikh berbicara, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim, coba Anda mengatakan syar, syar, syar. Fasir hulana. Tafsirkan syar itu dari sisi yang mana? Asyirkun. Apakah karena dosa syirik yang pernah dilakukan? Atau karena kebidaahan yang pernah dilakukan? Atau karena kemaksiatan yang pernah dilakukan? Atau syar itu disebabkan karena dia melakukan sesuatu yang akan menurunkan tingkat muru'ah seseorang? Apa jawabannya? Fasirhu anta. Ya Allah, Syekh Abdullah bin Abdurrahim datang ke tempat dia, meminta penjelasan, keterangan, dibalas oleh dia, barakallahu fikum syekh, fasirhu anta masyikta. Silahkan anda tafsirkan bagaimana kehendak anda, terserah. Ya Allah, barakallahu fikum. Apakah demikian dididik ahlus sunnati wal jamaah? Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan, Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin wa ilal qurra'il kiram munaqashat da'awihil khaliyah minal adillah. Kepada para pembaca yang terhormat, sekarang kita berdiskusi terhadap apa yang diakui atau dihukumi, hukuman-hukuman dia yang kosong dari dalil-dalil. Pertama, qala Syekh Muhammad bin Hadi وفقه الله عبر كلماته المتفرقة في بعض السلفيين. Berkata Syekh Muhammad bin Hadi, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, melalui kalimat-kalimat yang berpencar-pencar yang dia sampaikan kepada sebagian salafiyin. وَذَلِكَ فِي التَّسْجِيلَاتِ الْمُنْتَشْرَةِ بِسَوْتِهِ. Ini yaitu kaset-kaset dia yang sudah tersebar dengan suaranya. Syekh mengumpulkan dari kaset dia, barakallahu fikum. Berat loh, bukan ringan usaha mengumpulkan dari kaset. Kalau kita menerima matangnya saja, wis sudah enggak kepingin membacanya, enggak kepingin mau tahu. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak mau tahu, menutup diri dari bimbingannya, arahannya. Coba antum lihat, barakallahu fikum. Mendengar kaset, terus selesai kaset. Bedakan antum membaca sudah sekarang ini dengan antum mendengar kaset. Setelah itu, tanggalnya dicatat. Tanggalnya, menit keberapa dia berbicara demikian. Lalu kemudian detik keberapa dia berbicara demikian. Jangan antum anggap bahwa ini adalah usaha yang tidak punya nilai dalam perjalanan seorang imam al-jarh wa ta'dil, barakallahu fikum. Semuanya ini dari kaset yang tersebar. Asy-Syaikh Rabi kemudian sabar. Sementara ini dahsyatnya fitnah, rahimani wa rahimakumullah, su'afiqah. Tapi demikianlah keberadaan al-imamul jarah wa ta'dil ketika memberikan bantahan, barakallahu fikum. Sekarang dengarkan ucapan Syekh Muhammad. Fal wajib alaina, saya sodorkan kepada antum. Mampukah antum kemudian akan mengatakan, oh ini salah? Atau antum akan mengatakan, benar loh? Barakallahu fik. Fal wajib alaina ma'syaral ahibbah an nahrisa 'alal akhdhi 'anil ulama'il kibar war rasikhin al muhaqqiqin. Wajib atas kita, ini ucapan Syekh Muhammadnya, wahai segenap saudaraku, bersemangat untuk mengambil dari ulama al kibar ar rasikhin yang kokoh, wal muhaqqiqin dan ahlut tahqiq, wa tarkil akhd an nahrisa at wa tarkil akhd anil asaghir, dan kita meninggalkan mengambil dari asaghir, anak-anak kecil, minan nasyiin yang baru tumbuh, alladzina bada'u, yang baru tumbuh orang-orang kecil ini, baru tumbuh, bada'u sudah memulai, yataqafazuna alaina min hauna wa hauna. Mereka mulai menyerang kita dari sini dan dari sini. Subhanallah, antum perhatikan baik-baik. Kalau kalimat ini disodorkan kepada kita, kita tidak mampu. Bagus kok ucapannya. Ya, tapi coba lihat apa komentar ulama al-jarh wa ta'dil. Muhadharah ini dia sampaikan pada hari Kamis tanggal 29 bulan Muharram setahun yang telah lewat. Kalau barakallahu fikum dari ucapan ini dengan masa waktu dikeluarkannya taklik ini barakallahu fikum ya tergolong 8 bulan lah. Rahimani wa rahimakumullah. Berjudul yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Barakatu Ma'a Akabirikum pada hari Kamis tanggal 29 Muharram 1439 bertepatan dengan tanggal 19 ya bulan apa Oktober 2017. Untuk perhatikan baik-baik. Kemudian pada menit ke-30, detik ke-32. Apa kata beliau setelah menyebutkan ini, beliau mengomentari. Arju. Antusa'akul, kata Syekh Rabi. Arju antusamiyalana. Ha'ula'il ulama'il kibar. Ar-rasikhin wal-muhakkikin alladzina tahrisu alal akhdi anhum. Kata Syekh Rabi mentaklik ucapan dia. Ya, antum sebut ingat kata-kata asagir itu adalah celaan terhadap yang dihukumi sebagai so'afiqah. Ini yang harus antum pegang imani wa rahimakumullah. Kedua, dia menganjurkan untuk kembali kepada ulama al-kibar, ar-rasikhin, al-muhaqqiqin. Asy-Syaikh mengatakan, saya berharap Anda menyebutkan kepada kami siapa ulama al-kibar, ar-rasikhin, al-muhaqqiqin yang Anda bersemangat mengambil dari mereka. Siapa? Ya. Yeah. Sekarang barakallahu fikum disodorkan kepadanya. Kalau antum tahu perkembangan, tidak ada yang dimaksud dari ulama'ul kibar pengakuan, ya, kecuali saya dia. Ya, sudah dibahas barakallahu fikum itu di tempat yang mutafarriqah. Kata Syekh Rabi, saya berharap Anda menyebutkan siapa ulama al-kibar itu. Siapa ulama rasikhin, al-muhakkikin yang Anda bersemangat untuk mengambil dari mereka. Siapa? Ayo sebutkan. Sampai pada hari ini, barakallahu fikum, tidak ada jawaban. Rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang mengkaji fitnah ini akan mengerti jawabannya siapa yang dimaksud. Ya, ulama al-kibar ar-rasikhin al-muhaqqiqin. Karena tadi sudah kita sampaikan di dalam muqaddimah ucapan al-imam Ubaid al-Jabiri ubtuliya bahwa dia telah dicoba ditimpakan dengan hubbuz za'amah, cinta ketenaran, cinta kepemimpinan barakallahu fikum. Jadi Asy-Syaikh meminta dan menuntut dari dia untuk menyebutkan siapa ulama-ulama kibar yang Anda maksudkan. Ar-rasikhin yang Anda maksudkan. Al-muhaqqiqin, ahli tahqiq yang Anda maksudkan. Yang Anda bersemangat untuk mengambil dari mereka. Siapa? Waqala Syekh Muhammad. Ini poin yang pertama. Antum ingat kata-kata asagir. Anak-anak ingusan kecil baru muncul, mulai kemudian menyerang kita dari sana dan sini. Rahimani wa rahimakumullah. Akan dibongkar ke berikutnya. Wa qala Syekh Muhammad, thumma usikum ma'syaral ahibbah bitta'akhi fima bainakum antum wa jami'u ikhwanikum ahlu sunnah talabatus sunnah wal hadith usikum bi an tata'akhaw fima bainakum wa an tabta'idu an asbabil furqati. Perhatikan baik-baik wasiat ini atau nasihat ini disampaikan pada malam Ahad 23 Safar bulan Safar 1439 bulan Safar, ya Muharram Safar, ya setelah berarti tahun tahun yang kemarin barakallahu fikum bulan Safarnya. Sekarang kita masuk bulan Muharram, kemudian Safar akan menjadi satu tahun barakallahu fikum. Antum perhatikan nasihatnya, saya wasiatkan kepada kalian wahai saudaraku untuk saling bersaudara di antara kalian dan semua saudara kalian ahlus sunnah, talabatus sunnah, talabatul hadith. Saya wasiatkan kepada kalian untuk kalian bersaudara di antara kalian dan menjauhi sebab-sebab al-furqah, perpecahan. Baguskan nasihatnya. Ya, tetapi subhanallah, dengarkan ta'liq dari Syekh Rabi. Aqul hadzal kalam yunqidhuhu mawaqifuka. Ucapan ini adalah ucapan yang dibatalkan oleh sikap engkau, cara engkau, perilaku engkau. Anda mengajak bersaudara barakallahu fikum, tapi ajakan Anda bersaudara ini sudah dibatalkan, dirusak dengan sikap-sikap engkau. Allati farraqat salafiyin fi adadin minal buldan. Sikap-sikap engkau yang telah memecah belah salafiyin di berbagai negeri. Rahimani wa rahimakumullah. Dia berwasiat ta'afi, tetapi ternyata mauki perilaku tasarrufatnya ternyata menyelisihi ucapannya. Dia telah mencabik-cabik salafiyin di berbagai negeri. Wa min tilkal mawaqif, di antara sikap-sikap engkau memecah belah salafiyin itu, tasrihuka li jama'ati farkus al-jazairiyin. Ucapan engkau dengan terang benderang terhadap jamaah farkus yang berada di Al-Jazair. Asy-Syaikh Rabi, memang terjadi khilaf bainahum. Ya. Antara masyayikh yang ada barakallahu fikum di Al-Jazair. Asy-Syaikh Rabi barakallahu fikum berwasiat agar ta'aluf. Lakukan suluh. Ya, bertemu. Asy-Syaikh Rabi sudah dihabisi oleh seorang yang bernama Syekh Jam'ah, doktor. Dihabisi. Asy-Syaikh Rabi, saya tidak menuntut itu. Yang penting kalian itu, walaupun beliau dicela, dihabisi, barakallahu fikum, dicerca dan dicela, beliau mengatakan, saya cuma minta kepada kalian untuk ta'aluf, saling bersaudara, saling menjaga ukhuwah, berdamai, duduk bermajlis bersama ya majalis jamaatul islah di saat itu. Ternyata dengan diam-diam tersebar kemudian kaset larangan dari Syekh Muhammad untuk berkumpul, bahwa kalau kalian bertemu bersama mereka maka kalian akan rusak, kalian akan diperalat oleh mereka berbagai macam. Asy-Syaikh Rabi mengajak ahlu sunnah untuk bersatu. Ternyata dia yang mengobar perpecahan di Jazair tersebut. Barakallahu fikum. Kata beliau, bi alla yajtami'u bisalafiyyin, agar jamaah farkus ini jangan kumpul bersatu bersama salafiyin. Alladzina yad'una ilal ijtima'. Salafiyin yang mengajak untuk al-ijtima' bersatu. Barakallahu fikum. Wa hadzal kalam musajjal bi sautik. Ucapan engkau, dialog engkau, pembicaraan engkau melarang untuk berkumpul bersatu adalah terekam dengan suara engkau. Subhanallah. ketelitian dakal imamu, sehingga tidak ada. Kemudian dia bisa mengelak barakallahu fikum, tinggal kalau dia benar-benar jujur di dalam mendidik ahlus sunnati wal jamaah, dia akan mengaku barakallahu fik, tapi ini diingkari. Ya, penelponan ini diingkari, lebih jatuh lagi martabatnya. Sudah berbicara menghancurkan persaudaraan di Aljazair, Jazair barakallahu fikum, setelah dia mengumumkan perpecahan itu, berikutnya diingkari, lebih jatuh lagi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbuat zalim terhadap salafiyin barakallahu fikum. Wa fi'luka hadza yukhalifu qaulallah azza wa jalla. Perbuatan engkau ini menyelisihi firman Allah azza wa jalla, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Perbuatan engkau ini menyelisihi firman Allah azza wa jalla, takutlah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang beriman. Wa yukhalifu qaulallah azza wa jalla, sikap anda ini menyelisihi firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara, maka perbaikilah di antara saudara kalian dan takutlah kalian kepada Allah. Wa yukhalifu qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan sikapmu ini menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis salati wassiyam wassadaqati, qalu bala qala islahu dhatil bain wa fasadu dhatil bain hiyal haliqah. Maukah aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan yang lebih afdal dari derajat salat, puasa dan sedekah? Mereka mengatakan, ya, ya Rasulullah. Rasulullah memberikan jawaban adalah memperbaiki hubungan antara dua orang. Maka rusaknya hubungan antara dua orang itu, al-haliqah, pembinasa. Barakallahu fikum. Jadi ini taklik beliau terhadap ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, poin yang ketiga. Thumma qala Syekh Muhammad, wa min asbabil furqah, masih kelangsungannya ucapan dia barakallahu fikum di menit yang ke-59, detik ke-52, kata beliau Syekh Muhammad, wa min asbabil furqati as-sima'u li haula'il asaghir, sebab perpecahan itu adalah mendengar kepada al-asaghir. Asaghir akan disebutkan. Siapa asaghir yang dia maksud? Wa min asbabil furqati fi hadzal 'asr al-akhdhu an haula'il asaghir an haula'is sa'afiqah. Jadi antum tahu disebutkan asaghir di atas itu sa'afiqah yang dimaksud. Ya, di dalamnya Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari sa'afiqah, Abdullah bin Saltik sa'afiqah, Asy-Syaikh Arafat sa'afiqah, Syekh Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili sa'afiqah, Abdul Ilah sa'afiqah, ya, Syekh Abdul Wahid sa'afiqah. Sa'afiqah ini masyayikh barakallahu fikum. Jadi mereka itu adalah asaghir. Termasuk dari sebab perpecahan adalah mengambil dari al-asaghir. Siapa mereka? As-sa'afiqah. Alladzina mazzaqu salafiyin, tuduhan celaan. Mereka sa'afiqah ini yang telah mencabik-cabik salafiyin. Ya Allah. Kita di Indonesia ini siapa toh yang mencabik persaudaraan ahlus sunnati wal jamaah? Siapa? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masyaikh yang disebut sa'afiqah, kita tidak pernah dengar ucapan mereka barakallahu fikum. Kita tercabik-cabik urusannya di saat tudingan sa'afiqah itu melesat ke negeri kita ini. digiring, dimasukkan ke WA-WA barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, tudingan dan celaan. Sementara mereka yang sekarang disebut so'afiqah, dalam bahasanya si Muhammad celaannya, mereka telah mencabik-cabik salafiyin. Mazaku ahla sunnah fi kulli makan. Mereka telah mencabik-cabik ahlu sunnah di semua tempat. Na'udzubillah minhum. Kita berlindung dari mereka. Wa min a'malihim, dari perbuatan mereka. Fala tartabitu bihim. Jangan kalian mengikat diri dengan mereka. Wala tasma'u lahum. Ini komando ya kuat. Ya. Jangan kalian terikat dengan mereka. Jangan kalian mendengar ucapan mereka. Wala tattasilu bihim. Jangan kalian berhubungan dengan mereka. Wala ta'khudhu min aqwalihim. Jangan kalian mengambil dari ucapan. Semuanya ini komando. Ya. Kita mengambil istilah komando. Wala tasiku binaklihim. Jangan kalian percaya terhadap penukilan mereka. Fa innahum wallahi syarrun syarrun alaikum. Sesungguhnya mereka itu, ingat sumpah barakallahu fikum azim persoalannya. Akan ditaklik, dikomentari nanti di akhir-akhir. Bahwa anda ini banyak bersumpah dalam celaan dan cercaan, tapi anda tidak pernah mendatangkan bukti dan dalil. Kata Syekh Rabi, rahimani wa rahimakumullah, fattaqullah. Anda harus bertakwa terhadap diri anda sendiri dan bertakwa terhadap hak-hak saudara anda. Kata Syekh Rabi di akhir-akhir ucapan beliau barakallahu fikum di dalam tulisan ini. Fa innahum wallah, catat sumpahnya barakallahu fikum, syarrun syarrun alaikum, jahat jelek jelek atas kalian. Uhadzirukum min dzalik, saya peringatkan kalian, tahdir kalian dari itu semua. Kul ma'syaral ahibba, wahai saudaraku. Fa innahu wallahi, lagi diperkuat dengan sumpah. Maka sesungguhnya demi Allah, ma wara'ahum illal fitan, tidak ada di belakang mereka su'afiqah itu kecuali fitnah. Wa tamziku sufufi ahli sunnah, memecah belah barisan ahli sunnah. Wa tamziku sufufi salafiyin, dan memecah belah as-salafiyin. Ahlul ilm yas'auna ila jam'il kalimah wa tauhidil kalimah. Sementara ahlul ilm berusaha untuk menyatukan kalimat. Wa amma ha'ula'i su'afiqah, adapun su'afiqah itu. Fa innahu manirtama ilaihim fi ahdhanihim wastama'a ila kalamihim ahlakuhu walau kana kabiran fi sinni. Celaan. Antum perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Adapun su'afiqah itu, siapa saja yang bergabung kepada mereka di barisan mereka di ya barakallahu fikum, ya di pangkuan mereka, lalu mendengar pembicaraan mereka, su'afiqah ini akan menghancurkan dia, walaupun orang yang mendengar ini kabiran fisin, berumur tua. Siapa yang disasar? Siapa yang disasar barakallahu fikum? Al-Syeikh Rabi wa Syeikh Ubaid rahimani wa rahimakumullah. Ya. Walaupun umurnya sudah tua, tapi kalau mendengar dari mereka akan dibinasakan. Ya Allah, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Fatajidu atharahum dhahiratan hatta fi ba'dil kibar. Anda menjumpai pengaruh mereka itu sampai kepada kibar ulama yang dimaksud. Ya Allah, ya Allah, barakallahu fikum. Inilah yang kita maksudkan. Jadi dalam ungkapan Syekh Rabi itu adalah siqah, orang yang digiring oleh su'afiqah. Hukuman-hukumannya, ucapan-ucapannya, penilaian-penilaiannya digiring barakallahu fikum. Aqul, kata beliau, hatil adillah wal barah ala anna man tusammihim bisu'afiqah qad mazzaqu salafiyyin fi kullil bilad. Datangkan bukti hujjah bahwa orang yang Anda sebut sebagai su'afiqah telah mencabik-cabik barisan salafiyin di sebuah negeri, semua negeri. Ayo datangkan bukti. Mana? Bahwa mereka itu telah mencabik-cabik urusan salafiyin di fi kullil bilad, di setiap negeri. Dua, la tansa, jangan Anda lupa da'wataka lijazairiyyin almuta'alliqina bika ila adamil ijtima'. Jangan Anda lupa seruan engkau kepada orang-orang yang ada di Jazair, orang yang muta'alliqin bik, orang yang menggantungkan diri mereka kepada engkau. Jangan Anda lupa. Ya. Beliau ingin membuktikan siapa sesungguhnya sebagai dalang pemecah belah salafiyin di setiap negeri. Anda menuding soal fiqh. Ya, telah mencabik-cabik barisan salafiyin. Datangkan bukti. Tapi Anda jangan lupa bahwa Anda buktinya, Anda sendiri telah melakukan hal itu terhadap ikhwan yang ada di Aljazair, memecah belah persatuan mereka. La tansa, jangan engkau lupa ajakan engkau kepada orang-orang yang ada di Jazair, al-muta'alliki nabik, orang yang selalu menggantungkan diri kepada engkau. Ya, ini celaan sesungguhnya dari seorang imam, al-muta'alliki nabik, celaan juga terhadap mereka, al-muta'alliqin bilhaq, sesungguhnya. Tetapi bika kepada engkau, dia menggantung dirinya, sudah mencela, mencerca, menghabisi ikhwan-ikhwan di Aljazair. Dia menjadikan rujukannya adalah Syekh Muhammad di dalam celaannya. Ini ulamanya. Setelah itu, Syekh Rabi termasuk orang yang dicela, tetapi beliau tetap untuk menjaga. Ayo berdamai. Ayo lakukan ijtima. Ternyata beliau Syekh Muhammad kemudian menelpon untuk tidak mengajak, untuk mengajak mereka, sebagian dari orang-orang yang muta'alliqin menggantungkan diri dengannya, mengajak li'ad ila adamil ijtima, untuk tidak berkumpul bi ikhwanihim al-harisin alal ijtima', kepada saudara-saudaranya ahlu sunnah yang semangat untuk bersatu. Anda jangan lupa, maksudnya Anda yang sudah melakukan perpecahan di kalangan salafiyin, Anda sekarang menuding su'afiqah yang memecah belah. Coba datangkan bukti di mana negeri dan daerah yang dia telah mencabik-cabik salafiyin. Tidak mampu mendatangkan bukti. Anda jangan lupa bahwa Anda sudah melakukan perpecahan di kalangan, di tubuh salafiyin. Yang ketiga, beliau ta'liq, sami lana ahlal ilm alladzina yas'auna li jam'il kalimah wa tauhidil kalimah jazahumullahu khairan. Ayo sebutkan siapa nama ahlul ilmi yang Anda sebutkan tadi, yang berusaha untuk menghimpun kalimah, menyatukan kalimat, semoga Allah membalas mereka kebaikan. Sebutkan siapa dia. Bukankah termasuk di dalam Syekh Rabi, Syekh Ubay yang mengajak mereka bersatu? Tapi sekarang ketika mengajak, menuding su'afiqah, pemecah belah umat, pemecah belah salafiyin, dia bersembunyi. Ya. Kemudian dia mengatakan, ahlul ilm, ahli ilmu, yas'aun ila jam'il kalimah. Ahli ilmu itu berusaha untuk menyatukan kalimat. Kata Syekh Rabi, coba namakan. Sebut siapa ahlul ilm yang sudah menyatukan kalimat itu, siapa? Ya. Terus beliau mengatakan, summa tabi' sabilahum. Lalu Anda harus ikuti langkah ahlul ilm. Subhanallah. Ya. Sebutkan siapa ahlul ilm yang Anda maksudkan telah berusaha melakukan persatuan, ya, Barakallahu fikum. Sebutkan. Semoga Allah membalas mereka ahlul ilm. Setelah itu, ikuti langkah mereka. Anda harus ikuti langkah mereka ahlul ilm yang menyatukan kalimat itu. Yang menyatukan, yang telah mempersatukan ahlus sunnah wal jamaah di Aljazair. Ternyata bukan itu sesungguhnya yang dimaksud. Ahlul ilm itu siapa yang dimaksud? Bukan Syekh Rabi, bukan Syekh Ubaid yang dimaksud. Wa beliau telah mengajak dari awal muncul percikan fitnah di Aljazair. Sudah mengajak untuk bersatu. Barakallahu fikum. Dia yang kemudian mencabik-cabik urusan yang ada di sana. Memerintahkan kepada jamaah Farkus untuk jangan duduk kepada jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Setelah itu, namakan ahlul ilm yang Anda maksud, lalu ikuti langkah mereka. Subhanallah. Ini kritikan pedas bagi orang yang mau mengerti jalan Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Ketiga, sammilana ba'dol kibar. Coba sebutkan sebagian ulama kibar. Alladhi ahlakahum ha'ula alladhina tasifuhum bisu'afiqah. Coba sebutkan sebagian ulama kibar yang telah binasa oleh para su'afiqah itu. Coba sebutkan. Sebutkan siapa mereka, ulama kibar yang Anda maksudkan. Yang kelima, udhkur asma haula'il masyayikhil kibar alladhi ta'atharu biman tusammihim su'afiqah. Sebutkan nama-nama masyayikh kibar yang mereka telah terpengaruh dengan su'afiqah. Wadhkur hadhil athar adh-dhahirah. Buktikan dan sebutkan bentuk-bentuk keterpengaruhnya mereka dengan su'afiqah. Sampai pada hari ini tidak ada jawaban. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya ini adalah celaan bukan kepada su'afiqah saja, tetapi orang yang memberikan pembelaan termasuk dzakal imamul mubajjal muwaffaq dalam setiap fitan, al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala dan juga al-imam Ubaid hafizahumallahu jami'an. InsyaAllah kita akan bahas. Barakallahu fikum. Antum pegang erat-erat bahwa ini adalah celaan dan caci makian dia terhadap masyayikh ahlus sunnah wal jamaah dan juga kibar ulama di masa sekarang ini seperti Asy-Syaikh Rabi dan Asy-Syaikh Ubaid hafizahumallah dan al-allamah. Barakallahu fikum. Ya, ketika seorang mengatakan Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, la, kata Syekh Ubaid, huwa al-allamah, al-allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala rahimani wa rahimakumullah, yang beliau disebut ra'su as-su'afiqah. Pentolan su'afiqah itu adalah Syekh al-allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Siapa yang mengatakannya? Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sendiri. Agar kita tahu bahwa siapa sesungguhnya yang mencela dan siapa yang dicela. Jangan sampai rudut-rudut terhadap Syekh Muhammad dianggap sebagai barakallahu fikum celaan terhadapnya. Anda salah menilai. Ya. Oleh karena itu, Anda itu belum pantas untuk mandiri memberikan penilaian terhadap sebuah fitnah. Anda harus bangkit mengikuti ulama'ul kibar. Barakallahu fikum yang menjadi rujukan di masa-masa fitnah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Bagaimana jika ada orang yang mengatakan bahwa masih mau melihat di kedua belah pihak, apakah kedua-duanya salah ataukah kedua-duanya benar terkait fitnah su'afiqah? Ya mbok, jangan mimpilah. Anda bangun segera. Anda ini masih apa namanya, sedang puyer, ya, barakallahu fikum, sedang bingung Anda ini, segera sadar, ya, segera menyadarkan diri, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anda sadar, Anda ini tidak punya apa-apa. Saya dan antum ini orang bodoh kelasnya. Orang tidak mampu untuk kemudian memilah antara apalagi antara satu dengan yang lain, antara hak dengan batil tanpa ada bimbingan dari ulama una, apalagi persoalannya kita di masa fitnah ini. Ya, kalau Anda belum sadar, segera sadar. Rahimani wa rahimakumullah, ada alim ulama yang sedang menyodorkan kepada engkau bimbingan dan arahan. Bukankah itu keselamatan bagi engkau? Bukankah itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada engkau? Tetapi engkau tolak bimbingan alim al-jarh wa ta'dil yang telah diberikan taufik oleh Allah dalam setiap fitnah. Dia yang terdepan. Sekarang sudah ada bimbingannya, Anda kemudian mau mengecek, melihat, mencari tahu, menggali, mengkaji, ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Bangun, Anda ini masih tidur. Anda ini belum sadar sepenuhnya. Sadar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallah. Hello,